Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'ashiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa kembali meneruskan pelajaran kita terkait dalam perkara akidah. Perkara dasar yang ini merupakan perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, dikarenakan tiadalah di sana penyimpangan-penyimpangan. Seorang yang melakukan ibadah dengan tujuan berharap kepada Allah namun dikatakan keliru, disebabkan karena dibangun di atas akidah yang salah pula. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mewasiatkan kepada sahabatnya Mu'ad ibnu Jabalin radhiyallahu anhu, tatkala mau berdakwah ke negeri Yaman, yang di sana didapatkan kaum dari kalangan ahlul kitab yang mereka telah mengenal ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, faltakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatil bukhari ila ayyu wahidullah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar supaya mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan benar. Maknanya yaitu mereka bukanlah sekedar ucapan, namun betul-betul terwujudkan dalam aspek kehidupannya. Konsekuensi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah menuntut seorang tidaklah beribadah, dan tiada yang berhak untuk dia ibadai melainkan hanya Allah satu-satunya, yang bersih dari persekutuan yang disebut perbuatan syirik. Demikian pula Muhammad Rasulullah mengharuskan orang yang mengucapkannya tidaklah mengambil syariat, tidaklah mengambil tuntunan, dan tidak ada yang berhak untuk diikuti dalam tuntunan agama ini melainkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, kalau mau diikuti harus dengan sesuatu yang ditetapkan oleh dalil. Selain Nabi, kalau mau diikuti haruslah pada sesuatu yang ditetapkan dengan dalil. Dan ini mencakup aspek kehidupan. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, jadikanlah pertama kali yang engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Berarti terkandung di dalamnya syahadat Rasul juga. Dalam riwayat Bukhari, ila ayyu wahidullah. Yaitu serulah mereka agar supaya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ibadah yang itu dilakukan oleh manusia adalah yang disebut az-zabhu, menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Apakah semua penyembelihan? Jawabannya tidak. Yaitu menyembelih yang diridhoi oleh Allah saja, itulah yang akan mendapatkan nilai ibadah. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembicaraan kita di sore hari ini terkait dengan penyembelihan atau menyembelih. Diterangkan oleh muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa dalilu dzabhi, maka di antara bentuk ibadah berikutnya adalah menyembelih. Dalil yang menerangkan menyembelih adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 sampai dengan 163. Allah taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada rasulnya, qul, katakanlah, dan perintah kepada rasul, perintah pula bagi umatnya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wanusuki, dan penyembelihanku menurut salah satu tafsiran, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillah, hanyalah milik Allah dan untuk Allah Rabbul Alamin, yang la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. 6. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna salati, katakanlah, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupan dan kematianku, hanyalah milik Allah, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikaitkan itu adalah milik Allah, itu adalah hak Allah satu-satunya. Kalau diberikan kepada selain Allah, berarti kita telah membuat tandingan, berarti kita telah membuat sekutu bagi Allah. Namanya syirik bahasa Arabnya. Jadi syirik adalah memberikan sesuatu yang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah. Karena syirik artinya adalah nid, membuat tandingan, ataupun nadhir, membuat permisalan yang semisal bagi Allah, atau juga al-mathil, membuat persamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Naam. Dan di sini Allah menyatakan, memerintahkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini perintah juga bagi umat beliau seluruh manusia, untuk menyatakan salatku, nusuk, penyembelihanku, inilah yang menjadi syahid. Kehidupan dan kematianku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. La syarika lahu, yang sekali-kali tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui menyembelih adalah ibadah. Kenapa demikian? Karena Allah mengkhususkan itu diserahkan bagi Allah. Wa nusuki. Dan Allah menggandengkan dengan ibadah sholat. Sebagaimana dalam ayat ini, demikian pula dalam ayat yang lainnya, Allah taala berfirman, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Allah dan untuk Allah. Fasalli, maka sholatlah li rabbika, yang ikhlas hanya untuk Allah. Wanhar, dan menyembelihlah. Berarti menyembelih adalah ibadah. Karena Allah memerintahkan dan Allah khususkan ini diserahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Apa itu menyembelih? Menyembelih diterangkan di dalam bahasa az-dzabhu izhaqur ruh bi'iraqatid dammi ala wajhin makhsusin. Bahwasanya yang namanya menyembelih ini adalah izhaqur ruh, ingin mengangkat atau menghilangkan nyawa. Mengangkat atau menghilangkan nyawa. Bi'iraqatid dammi, dengan cara mengucurkan atau mengalirkan darah. Ala wajhin makhsusin, dengan cara yang khusus diatur oleh syariat. Yang namanya dzabh adalah ingin mengangkat atau menghilangkan nyawa ruh. Demikian. Ruh dengan cara menuangkan, mengucurkan, menumpahkan darah. Ini dalam bentuk menumpahkan darah dengan cara yang khusus yang diatur oleh syariat. Ini namanya dzabh, menyembelih. Penyembelihan di dalam syariat, menghilangkan nyawa di dalam syariat ini, ada tiga caranya. Ada tiga. Salah satu dari tiga. Yang pertama, yang disebut az-dzabh, yaitu menyembelih. Nanti ada caranya, menyembelih. Yaitu dengan cara mengucurkan darah dengan memotong di bagian manhar, di bagian hulqum, di bagian lehernya, dipotong dua urat nadinya. Kemudian kerongkongan makannya, kerongkong makan dan rongga nafasnya. Ini namanya menyembelih. Nanti akan datang sifatnya. Nah, ini menyembelih. Dilakukan pada apa? Yaitu kalau menyembelih yang seperti ini, biasanya dilakukan pada binatang yang itu memungkinkan untuk dipegang. Memungkinkan untuk dipegang. Nah, sapi, kerbau, kambing, ayam, ya, mungkin untuk dipegang. Kelinci, berarti disembelih. Nah, ini yang pertama, caranya sembelih dengan cara memotong bagian lehernya dengan dengan memotong dua urat nadinya, kemudian rongga udara dan juga rongga makannya. Nah, ini menyembelih. Terkucur darahnya pada binatang yang itu mudah dipegang. Yang kedua, dengan cara nahar. Dengan cara nahar. Apa itu nahar? Nahar adalah dengan cara dibiarkan binatang tersebut berdiri, kemudian ditusuk bagian lehernya juga. Ditusuk, kemudian dibiarkan mati. Nah, kalau disembelih, kosok ya, dikosok. Kalau ditusuk, nah sudah gini. Dipaham ya? Nah, ini adalah barakallahu fikum cara nahar. Yang afdol digunakan untuk menyembelih unta. Menyembelih unta. Unta kan tinggi nggih. Nah, ini dengan cara nahar. Yang ketiga, au bil jurhi. Cara mematikan dengan cara jurh, melukai. Dengan cara melukai. Dengan cara melukai, barakallahu fikum. Ini dipakainya mau disembelih bigar. Ya lari. Yang ketiga adalah dengan cara jurh, yakni dengan cara dilukai. Ini dipakai pada binatang yang barakallahu fikum, yang dia itu pada binatang yang susah ditangkap. Seperti misal kita ingin makan buruan yang halal. Apakah bentuknya burung? Nah, ataukah bentuknya apalagi? Tupai misalnya, ya, atau yang lainnya. Nah, amin ya. Kan demikian ya. Ini boleh dimakan karena buruan yang halal boleh. Kalau buruan yang haram tidak boleh. Nah, sekarang yang halal. Namun gimana ya burungnya di atas? Maka dengan cara jurh, dilukai. Dilukai. Atau mungkin kita punya sapi, mau disembelih, tadi apalah? Lari, bigar bahasa kita. Maka bagaimana dikejar-kejar, enggak dapat-dapat, sudah bismillah dengan niat mau menyembelih. Lah nanti akan ada adab-adabnya. Namun kita dipahami dulu caranya. Dengan cara jurh. Maka dengan luka yang ditores dikoleskan ini dengan niatan sembelihan tadi, maka akan menjadi halal dagingnya. Nah, ini demikian. Tidak binatang yang terus apa? Mudah ditangkap, sudahlah kita lukai saja bagian kakinya. Nah, nanti lama-lama mati, berarti maka tidak demikian. Ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini demikian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah cara menyembelih. Naam, di dalam syariat ini ada tiga cara. Menyembelih adalah izhaqur ruh. Ingin menghilangkannya nyawa. Biiraqatid dam, dengan cara mengucurkan darah. Naam, ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Dzabh yang diakui oleh syariat ada tiga. Dzabh yang itu disebut dzabh menyembelih dengan cara memotong bagian leher yang terpotong dua urat nadinya, rongga makanan dan juga rongga udara. Nah, ini maklum ya. Kalau ini maklum, nyembelih ayam, nyembelih sapi, nyembelih kambing, kan demikian nggih. Nah, ini nyembelih. Yang kedua dengan cara nahar. Dengan cara binatangnya dibiarkan berdiri kemudian ditusuk. Tentunya niatnya nyembelih dan bismillah. Nah, maka kemudian dibiarkan dia sampai dengan tergeletak mati, berarti sudah halal. Yang ketiga dengan cara jurh, melukai. Bagaimana itu? Dipakai pada apa? Binatang yang tidak mungkin untuk ditangkap, dipegangi. Seperti buruan. Nah, jadi sudah yang tukang buru, sudahlah. Berarti kalau gitu mau nembak, bismillah. Nah, sudah. Dapat sudah mati. Dan yakin ini matinya karena tembakan dia. Sah apa tidak? Sah. Halal, halal. Lupa bismillah. Mati, gimana? Nah, inilah. Kapankah sesuatu itu akan menjadi halal? Nah, ini ya. Barakallahu fikum. Nah, maka di sini itulah menyembelih. Maka di sini diterangkan berikutnya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebelum kita masuk pada adab-adab menyembelih. Naam. Maka di sana thayyib kita melihat diterangkan oleh para ulama. Sekarang sebelum kita masuk pada yang lainnya, sekarang kita lihat syurutul muta'alliqah bidzabih. Syarat-syarat yang terkait dengan orang yang mau menyembelih. Syarat orang yang mau menyembelih. Karena menyembelih adalah ibadah. Syarat orang yang mau menyembelih, an yakuna dzabihu aqilan mumayyizan. Yaitu hendaknya orang yang mau menyembelih berakal sehat dan mumayyiz, sudah bisa nalar memisahkan yang baik dan yang buruk, supaya bisa tujuannya memang betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakal sehat. Sawa'unaka nadzakaron am unsa. Sama saja apakah yang menyembelih itu laki-laki ataupun wanita. Oh, perempuan boleh menyembelih? Boleh. Naam. Sah kalau dipenuhi syarat-syaratnya dan caranya. Naam. Nah, inilah. Musliman am kitabian. Demikian. Sama saja perempuan atau wanita. Naam. Sama saja apakah dia seorang muslim atau ahlul kitab, khusus dari dua jenis, Yahudi atau Nasrani. Selain itu tidak. Naam. Ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Ini yang pertama. Naam. Syarat pertama orangnya adalah harus berakal sehat dan mumayyiz. Berarti keluar daripadanya orang gila, orang mabuk, nyembelih, mumayyiz, anak kecil yang belum balig, belum mumayyiz, belum tamyiz, dia itu menyembelih, maka tidak sah. Kemudian yang kedua, atau di sini yang selanjutnya, keadaannya lah muslim atau kafir kitabian, ahlul kitab, berarti keluar daripadanya adalah orang musyrik, keluar daripadanya orang Yahudi, orang Buddha, orang Hindu ataupun orang yang tidak beragama. Nah, namun kalau Yahudi atau Nasrani, ini pada saat nanti lihat syarat berikutnya, ada apa enggak, demikian ya. Nah, ini di sini penyembelihannya adalah dibolehkan. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dalam surat Al-Ma'idah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan makanannya orang-orang ahlul kitab, Yahudi ataupun Nasrani dalam hal ini. Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Hillul lakum adalah halal bagi kalian. Halal bagi kalian. Naam. Maka diterangkan oleh ulama, wa hadhil ayatu fi dzabihatil kitabi. Ayat ini, wa ta'amu utul kitab, dan makanannya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud makanan di sini adalah dalam pembicaraan penyembelihan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana ini merupakan tafsir Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam. Beliau menyatakan ta'amuhum ay dzabaihuhum. Maksudnya makanan mereka dalam ayat ini adalah penyembelihan mereka. Khusus Yahudi dan Nasrani. Tidak berlebar. Kalau begitu, kalau orang ini Buddha, tidak, penyembelihannya haram tetap. Naam. Paham di sini ya? Animisme haram, ya, komunis haram, misalnya demikian. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki Tuhan. Naam. Barakallahu fikum. Tidak menyembah kepada Allah. Wa hadhil atan di sini. Wa masairul kuffar min ghairi ahli kitab. Adapun seluruh jenis orang-orang kafir selain ahlul kitab. Wa kadzalikal majnun, demikian juga orang gila, wasakron, dan orang yang mabuk, wasobi, ghairu mumayyiz, anak kecil yang belum tamyiz, maka fala tahillu dzabaihuhum, tidak halal penyembelihannya. Anak masih kecil 10 tahun namun sudah tamyiz, bisa menentukan nyembelihnya ini betul-betul ikhlas karena Allah, murni untuk Allah. Bismillah, sah penyembelihannya. Nah, sah penyembelihannya. Kenapa? Karena syaratnya bukanlah balik, namun tamyiz. Nah, ini yang pertama. Syarat yang kedua. Alla yadbaha li ghairillah au ala ghairismihi. Hendaknya orang yang menyembelih tadi tidak menyembelih untuk selain Allah. Untuk selain Allah. Atau tidak menyebut nama Allah. Menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Nah, yang menyembelih muslim, berakal sehat, ataupun ahlul kitab dan sebagainya. Nah, orang Yahudi atau Nasrani. Asalnya tadi. Namun ternyata dia menyembelih. Tujuannya untuk apa? Untuk selain Allah. Untuk persembahan dewa, dewi, betara, betari. Ataupun yang diyakini. Sing bau raksa. Maka ini tidak halal jadinya. Tidak halal. Walaupun mengucapkan bismillah. Atau dia diserahkan untuk Allah. Namun tidak mengucapkan bismillah. Mereka mengatakan bismil masih demi Tuhan Yesus. Misalnya. Maka tidak sah. Atau mereka bismil masih dengan nama al-masih. Maka ini juga tidak halal jadinya. Walaupun dia tujuannya. Saya ini untuk diserahkan kepada Allah. Demikian. Tetap tidak halal. Nah di sini. Difahami di sini. Jadi tidak dipersembahkan untuk selain Allah atau tidak menyebut selain nama Allah. Nah, di sini. Ini syarat yang kedua. Maka diterangkan, falau dzabaha li sunamin au muslimin au nabiyyin lam tuhal. Kalaulah seandainya disembelih untuk persembahan kepada patung atau kepada seorang muslim yang sudah mati atau nabi yang sudah wafat, maka ini tidak halal. Nah, karena penyembelihan itu diserahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, hurimat alaikumul maitatu waddamu, hingga akhirnya Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkan, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah dengannya. Nah, jadi di sini kalau dipersembahkan untuk selain Allah, walaupun menyembelihnya dipenuhi seorang muslim membaca bismillah dan seterusnya, namun ternyata dipersembahkan untuk selain Allah. Ini kerbau kita sembelih untuk persembahan Nyi Roro Kidul. Ini kerbau ayam kita sembelih untuk menyelamatkan tanah kita dari kepaceklik, kita serahkan ke Dewi Sri. Dan seterusnya. Maka ini adalah jadi haram penyembelihannya. Kenapa? Kenapa? Karena diberikan, ditujukan untuk selain Allah. Loh, tapi kan bismillah, bukan karena tidak bismillahnya. Kalau tidak bismillah, jelas haram. Namun kalau sekarang bismillah, namun tujuannya diberikan kepada selain Allah. Diharamkan karena tujuan ini. Difahami ini, kenge? Nah, ini tadi. Dalilnya mana? Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan apa-apa yang disembelih, dipersembahkan untuk selain Allah dengan sembelihan tadi. Nah, maka di sini jadi haram. Nah, maka dua syarat ini. Kata para ulama, fa'idha tawaffara hadzani syartan. Kalau terpenuhi dua syarat ini. Syarat pertama apa? Abu Jundi. Hah? Syarat pertama apa tadi? Orang yang menyembelih. Berakal sehat. Mumayyiz. Terus, seorang muslim atau ahlul kitab. Demikian. Syarat yang kedua apa? Ya, tidak ditujukan pada selain Allah, ya, dan juga tidak menyebut selain asma Allah, selain nama Allah. Nah, misalnya dia mengatakan Bismil Masih dengan nama Al-Masih, atau dia tambahkan dengan nama Allah dan yang bau rekso, nah, maka ini juga sama, tidak sah. Dengan nama Allah dan nama Nabi Muhammad juga tidak boleh. Nah, namun cukup Bismillah. Cukup Bismillah. Nah, ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin, dua syarat ini. Kalau terpenuhi dua syarat ini, halal sembelihannya. La farqa fi dzabihi baina an yakuna rajulan aw imra'atan kabiran aw shaghiran hurran aw 'abdan. Tidak ada bedanya. Yang nyembelih laki-laki ataupun wanita, sudah tua ataupun masih muda. Nam, dia seorang budak ataupun orang merdeka. Kalau syarat ini dipenuhi, sah. Syarat ini dipenuhi, sah. Okay. Adapun syarat dalam binatang yang disembelih. Nam, menyembelih akan menjadi sah. Nam, dan diakui. Yang pertama, an yuzkarasmullahi indad dzabhi. Disebutkan bismillah asma Allah ketika menyembelihnya. Ketika menyembelihnya. Naam. Seorang menyembelih. Bismillah sembelih, ya. Sembelih, maka ini halal. Saya mau nyembelih, saya jualan ayam sebagai misal atau yang lainnya lah. Sapi ayam. Jadi tukang jagal sudah. Nyembelih satu sambil ngobrol. Ternyata salah satu lupa. Astagfirullahaladzim. Gak bismillah. Berarti yang satu ini harus dibuang, dia bangkai. Bangkai. Kalau sampai tercampur, tidak bisa dipisahkan, semuanya jadi haram. Makanya hati-hati. Naam, na'udzubillah. Naam. Sehingga di sini, tadi, harus mengucapkan asma Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyembelihnya. Nah, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 121. Allah ta'ala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaihi innahu lafiskun. Wala ta'kulu, dan janganlah kalian memakan. Mimma lam yudhkarismullahi alaihi, memakan binatang yang disembelihnya tidak menyebutkan asma Allah atasnya. Fa innahu fiskun. La fiskun. Maka sesungguhnya itu adalah fisik. Perbuatan fasik keluar dari ketaatan perbuatan dosa. Nah, sehingga di sini nyembelih ya bismillah. Nah, ini demikian, bismillah. Ini yang harus. Allahu Akbar tidak harus, cuma sunnah. Sunnah. Bismillah itu sudah. Yang wajib bismillah. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Ya. Lebih sempurna, bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Terus demikian, ya. Nah, ini walaupun 100 yang dipotong, kalau cuma satu kan jarang ya lupanya ya, mungkin ingat. Ya, kita bicarakan tadi yang banyak. Biasanya kan apalagi kalau sambil ngobrol. Nah, makanya kita menghormati kalau orang mau nyembelih jangan ditanya-tanya dulu. Mungkin nanti lupa. Bismillah. Anu keprimen mari ini sok lah lupa akhirnya, padahal menyembelihnya inda dzabhi, ketika menyembelih tadi. Naam, lah ini tadi. Naam. Ini barakallahu fikum. Nah, di sini bayusanu an yukabbiru ma tasmiyah, dan disunahkan bertakbir bersama mengucapkan bismillah tadi. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam fil udhiyati. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menyembelih kurban. Annahu lamma dzabahaha samma wa kabbara. yaitu tatkala beliau menyembelihnya mengucapkan bismillah dan bertakbir. Sehingga di sini sunnah. Naam, bismillah wallahu akbar. Naam, yang sunnah apanya? Takbirnya. Kalau bismillahnya? Wajib, harus nggih, harus nyembelih harus bismillah ya. Alhamdulillah dapat ilmu ya. Ini demikian syarat ketika menyembelih. Yaitu yang kedua, syarat pada binatang yang disembelih tadi. An yuqta'a minal hayawani al-hulqum wal mari wal wujad wal wudajaini. Kalau bentuknya menyembelih yang tadi ditangkap, maka hendaknya dipotong dari hewan yang akan disembelih ini tiga perkara. Al-hulqum ini adalah rongga udara. Berapa kerongkongan ya? Rongga udara untuk napasnya, kerongkongannya. Naam. Wal mari. Mari ini rongga makanan. Rongga makanan. Wal wudajaini, yaitu dua urat yang melingkar di leher. Naam. Ini yang dipotong. Naam. Dipotong tiga ini. Itu yang sempurna. Terpotong dua uratnya, terpotong kerongkongannya, dan juga yes, rongga udara, makanannya tadi. Nah, ini yang paling sempurna nyembelih tiga-tiganya terpotong. Di sana khilaf para ulama. Kalau seandainya tidak terpotong bagaimana? Selama wudajain ini sudah terpotong uratnya, orangnya terpotong dan mengucur darahnya, kan keluar. Maka itu sah penyembelihannya. Tidak harus terpotong kepalanya. Nah, tidak harus terpotong kepalanya. Namun cukup. Nah, sudah terlukai, nah sudah tidak harus terpotong kepalanya. Nah, nah di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika menyembelih, nah, ini tadi dipotong daripada tiga tadi dalam leher. Ada almari, yaitu tempat makanan. Al-hulqum, rongga nafas. Wudajain, yaitu urat lehernya, dua uratnya terpotong. Namun kalau tidak bisa, itu yang sempurna. Itu yang sempurna. Kalau tidak bisa batin di apa? Di uratnya tadi yang penting terpotong. Dua ini. Nah, itu kalau menyembelih. Sekarang pertanyaan. Masih dengan kaitan yang pertama. Gampang nggih, niki sing juragan nggih. Misale ayame mabur atau kita burung saja lah. Burung akhirnya ditembak atau dipanah, tek. Berarti kan tidak terpotong lehernya. Dipanah niatnya mau mematikan, mau nyembelih dia. Bismillah. Atau ditembak di. Tembak. Bismillah. Terus mati. Sah apa enggak penyembelihannya? Loh. Tidak terpotong lehernya. Ya, rakalafik lah itu tadi. Ya. Karena lari tadi ya. Misalnya demikian lari, enggak bisa dipegang, enggak apa. Nah ini kalau memang tadi yang kita katakan burung kan terbang ya, tidak mungkin dipegang ya. Nah, tadi maka di sini tadi. Namun yang afdol dia akan disembelih. Nah, jadi sudahlah yang senangnya berburu, alhamdulillah ya. Kepribun? Oke. Iya, makanya itu para ulama menganjurkan untuk kita dalam negeri saja. Jadi kan ini di masyarakat Iya. Iya, ya, kita paham itu. Makanya mereka para ulama menganjurkan yang dalam negeri saja. Hanya demikian. Yang dalam negeri saja. Ya, kalau kita bisa mampu untuk beli ke tempat tukang ayam yang anu, yaitu afdol insyaallah. Demikian ya. Kalau beli daging sapi, ya ini, ya. Karena dari sini. Namun kalau ini mustaurat, diimpor dari orang ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani, maka kita harus, ya tadi, cukup dengan kita ketika mau makan, bismillah, menggantikan yang tadi. Nah ya, mana yang tadi, untuk menghilangkan. Namun kalau ternyata orang bukan Yahudi Nasrani, diimpor dari, saya enggak tahu orang apa, nah gitu loh ya, dia Nasrani bukan. Lah ya, makanya tadi itu. Makanya tadi itu disarankan oleh para ulama sing aman dalam negeri. Ya artinya jelas orangnya. Dalam negeri maksudnya negeri Kaligondang, ya di Kaligondang juga banyak kan ngaten nggih. Negeri Purbalingga nggih banyak katanya gitu ya. Lah ya pemotong ayam nggih. Nggih, sasene nggih. Jerakan kambing napa-napa kan. Itu misalnya gitu ya, nanti demikian ya. Ini barakallahu fikum. Nah, ini nanti demikian. Jadi wallahu taala alam bisawab. Naam. Nggih, ngaten nggih, paham nggih? Tenang nggih. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk diri kita ya mungkin mau beli daging sapi ya mungkin di tempat penjagalan juga banyak. Nah ini ya. Artinya gitu. Yakin. Jelas ya. Yakinnya. Nah, kita tidak mengatakan itu haram secara mutlak. Namun perlu penelitian. Menghukumi haram secara mutlak. Kita juga tidak memastikan di sana itu kayak apa. Ya. Nggih. Namun. Kalau kita tahu tidak bismillah. Kalau kita yakin yang menyembelih orang musyrik. Ya bukan muslim. Nah, berarti penyembelihannya haram. Nah, namun karena sesuatu yang masih riba seperti itu, kita tidak menyatakan hukum yang mutlak. Nah, namun ya ambil yang yakin. Ambil yang ya yakin. Yang yakin apa? Sembelihannya fulan jelas sudah ambil itu. Nah, ini barakallahu fikum, ini salah satunya. Kemudian syarat berikutnya. Syarat yang ketiga. Nam atau di sini dua syarat ini, yaitu yang disembelih tadi menyebutkan asma Allah ketika menyembelih. Kalau yang kedua adalah disembelih, kalau yang disembelih berarti terpotong urat-uratnya tadi. Nam, maka di sana ada syarat-syarat yang terkait dengan alat penyembelihan. Nam, alat penyembelihan ini haruslah alat yang tajam. Ya, antakunal alatu mimma yujarrihu bihaddihi. Yaitu alat yang dipakai untuk menyembelih adalah alat yang bisa melukai dengan ketajamannya. Melukai dengan ketajamannya. Sama saja terbuat dari besi ataukah tembaga ataukah dari batu yang tajam. Itu betul-betul tajam. Ya. Batunya kan ada batu sing kadang belewek nggih. Nyocok itu belewek. Nah itu mungkin kalau disayat bisa. Ataukah mungkin dari welat. Welat tahu welat ya. Nah welat itu kan tajam. Nah itu ya. Artinya seperti itu. Boleh yang seperti itu. Kalau yang penting membuat bisa mengeluarkan luka dan membuat nyaman binatangnya tidak tersiksa. Nah, ini demikian. Jadi ini yang hendaknya diperhatikan. Ini barakallahu fikum. Adapun di sana, ya, di sini oleh para ulama diterangkan. Wa ghairi dzalika mimma yuqta'ul hulqum. Segala sesuatu yang bisa memotong hulqum. Hulkum di sini yaitu bisa memotong kerongkongan, yang bisa memotong kerongkongan. Wayun harudam dan bisa mengalirkan darah. ada sin wa dhufr selain gigi dan kuku. Gigi dan kuku tidak boleh dipakai. Li hadithi Rafi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, berdasarkan hadisnya Rafi' radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ma anharad damma wa dhukira smullahi alaihi fakuluhu. Apa-apa yang bisa dialirkan darahnya dan disebutkan asma Allah ketika menyembelihnya, maka fakuluh, makanlah. Laisa sinna wa dhufra, selain kalau melukainya dengan kuku ataupun dengan gigi. Berarti kalau dengan gigi ini tidak boleh, ya. Tidak boleh dimakan karena itu jadi bangkai. Maka di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini syarat yang terkait dengan alat penyembelihan. Dan bagaimanakah adab-adab menyembelih dan selainnya terkait dengan macam-macam penyembelihan, insyaallah dalam waktu yang akan datang. Nah, kita cukupkan pelajarannya sampai di sini. Ada pertanyaan? Apa? Nah, dengan anjing, kalau anjingnya mu'allam yang memang sudah dilatih, maka itu boleh. Dengan melepaskannya, diucapkan bismillah, kemudian anjing yang mu'allam itu dia tidak akan memakan. Tidak akan memangsa, artinya itu, tidak akan memakan. Cuma dia menggigit, kemudian akan diserahkan kepada tuannya, majikannya. Nah, kemudian mungkin akan disembelih sama majikannya. Ya tadi dilihat mu'alamnya ini, kalau anjingnya dilatih memang sudah terlatih dengan baik atau belum. Nah ini tadi. Nah, jadi itu. Kalau ada ayam ketabrak foto tapi belum mati, Ya disembelih. Iya halal. Gitu. Ya kemudian disembelih. Kalau kalau disembelih. Kalau sudah mati namanya bangkai. Nah, ya tadi kan tadi pertanyaannya kan kalau ketabrak belum mati kemudian disembelih, ya disembelih sah. Matinya karena disembelih. Sekarang begini. Berburu. Nah, berburu. Seorang berburu. Dia berburu bismillah. Menembak, taruhlah misalnya rusa atau kelinci. Misalnya kelinci lah yang kecil. Kelinci berburu di hutan. Ada kelinci tembak. Bismillah. Kan tidak langsung mati. Lari. Tiba-tiba mau lompat kecebur kali, kecebur sungai. Psst. Dan dia mendapatkan sudah mati. Maka yang seperti ini dia tidak halal. Kenapa? Karena dia tidak memastikan matinya karena tenggelam atau karena. Nah, paham ini ya. Namun yang kedua, dia berburu kelinci, bismillah, kena, terus masih di daratan, tiba-tiba sudah, dia dapatkan sudah mati. Ini halal. Karena yakin matinya karena kelinci. Berburu dengan anjing, matinya karena tadi luka yang dibikin dengan bismillah atau karena dimakan anjingnya sehingga jadi mau dimangsa. Nah itu tadi. Nah di sini jadi betul-betul anjingnya terlatih mu'allam dari sisi betul-betul dia itu mengetahui, dan anjing yang dia itu mu'allam tidak akan memakan binatang yang buruan tadi. Nah hanya gitu. Beda dengan anjing yang tidak diajari. Kalau diajari dia akan makan sampai mati kemudian dimangsa sama dia. Nah itu tadi. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab, sehingga dari sini menunjukkan keutamaan yang berilmu di atas yang tidak berilmu. Anjing kalau berilmu, tahu cara berburu dan sebagainya untuk tidak dibunuh, maka dia menjadi lebih utama. Buruannya, hajilnya halal. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini dulu. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.